menyayangi, bersatu untuk hidup, untuk hidup yang lebih baik. Duduk tenanglah, lihat rasakan, katakan kebutuhanmu. Jujurlah dengan suara hatimu, sudah bersyukurkah kamu? Air yang kau minum, makanan yang kau makan, udara yang kau hirup, kesehatanmu, tawa riangmu. Tidak semua seberuntung kamu, tidak semua seberuntung kamu, tidak semua, tidak semua. Semakin mengerti, manusia bertambah banyak. Kalau terus bertengkar, habislah kita. Satu untuk hidup, untuk hidup yang lebih baik. Anak kecil bermain, berlari dan bernyanyi, dengarkan suaranya. Ketulusan dan harapan, cinta akan selalu abadi, tak ada yang bisa halangi. Cinta itu, oh cinta itu selalu abadi. Kita rindu cinta abadi, oh kita rindu. Kita rindu cinta abadi, oh kita rindu. Saling menyayangi, bersatu untuk hidup, untuk hidup yang lebih baik. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup, untuk hidup yang lebih baik.